saya bicara? Nah, Mas lupa ya? Siapa ya? Hai, kamu ya? Nah, Mas lupa ya? Siapa ya? Hai, kamu ya?